Ada SNP Indonesia, ada Ramayana Maxstone Shooting, Jihan Audi New Palapa. Semuanya kita goyang bareng-bareng lagi yuk. New Palapa. Suryo nanging peteng mripatku sinare rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak jangka amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mo apusi goyang bareng-bareng lagi. Goyang bareng-bareng lagi. Manis sih. Ayo Tanjung bergoyang. Monggo Mas matur nuwun. Ramayana Next Group. Terima kasih. Ayo. Yes. Lagu nentek lo cek di sawer.